dengan riwayat-riwayat, dengan silsilah para rawi yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini keistimewaan yang ada hanya pada agama ini. Dan itu buah dari apa yang Allah janjikan. Itu adalah buah dari apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kamilah yang menurunkan dzikra ini, kata Allah. Dan kami pula yang akan menjaganya. Maka benar-benar terjaga. Quranan wa sunnatan. Al-Qur'annya dan juga sunnah nabinya terjaga. Ilmu sanad, ilmu riwayat, ilmu bagaimana meneliti hadis yang sahih dan dhaif, itu hanya ada. Saya ulangi, hanya ada pada ajaran Islam. Hanya ada pada kaum muslimin, tidak ada pada agama lain. Qulna a'udzubikumullah. Sehingga Al-Quran utuh kalimat per kalimat. Hadis-hadisnya juga terjaga secara utuh kalimat per kalimat. Sehingga agama ini betul-betul agama yang otentik, betul-betul dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun agama Yahudi dan Nasrani yang dulunya Allah turunkan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, tetapi kemudian mereka merubahnya, mereka menggantinya, mereka melupakannya, mereka merubah-rubahnya. Dan mereka tidak memiliki ilmu sanad, sehingga semuanya rusak, semuanya berubah. Dan ini khunwina azakumullah, ada hikmah di balik itu. Karena Allah menghendaki bahwa agama itu khusus untuk kaumnya di masanya. Untuk kaumnya di masanya. Sebagaimana ucapan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. U'titu khamsan. Lam yu'ta li ahadin qabli. Aku diberi lima. Yang tidak diberikan pada nabi-nabi sebelumku. Yang diberi lima keistimewaan. Disebutkan satu persatu. Sampai pada kalimat. Wa bu'ta an-nabi ila qawmihi khassa. Wabu'istu ila nasi kaffa. Aku diutus, atau setiap nabi diutus untuk kaumnya masing-masing, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Karena memang agama mereka khusus untuk mereka pada masanya, sedangkan ajaran Rasulullah SAW adalah agama yang untuk seluruh manusia, ilan nasi kafah, maka tentunya termasuk hikmah Allah biarkan agama-agama yang telah lalu dalam keadaan sirna atau rusak atau tidak terjaga, sedangkan agama terakhir sebagai penutup para nabi. Karena untuk seluruh umat, ila yaumil qiyamah, maka Allah jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kami yang menurunkan dzikra ini dan kami yang akan menjaganya. Dan yang namanya dijaga adalah lafzan wa ma'nan. Yang namanya dijaga lafadznya dan juga maknanya. Lafadznya terjaga secara utuh walhamdulillah dengan adanya penghafal-penghafal Al-Qur'an sepanjang masa. Tidak akan rusak. Tidak akan sirna. Tidak akan berubah. Khana ibn a'azakum wa kumusim yang sahar. Sedangkan secara makna juga tidak akan berubah karena dijaga dengan tafsirnya. Itu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kumusim yang sahar. Dijaganya makna-makna Al-Quran, tafsir-tafsir Al-Quran adalah dengan dijaganya aqwalu Rasulullah atau sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Khamilina azakullah kumusim yang sahramati. Ini sebagai mukaddimah. Sebagai landasan pembahasan kita. Bahwa agama Islam ini berbeda dengan seluruh agama-agama yang lain. Karena agama ini benar-benar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan agama ini agama bukan agama bikinan manusia. Adapun yang lainnya adalah agama bikinan manusia. Atau agama yang pernah Allah turunkan kemudian dirubah oleh tangan-tangan manusia. Tetapi agama Islam ini tidak demikian. Agama Islam ini tetap terjaga dalil-dalilnya, prinsip-prinsip dasarnya, tetap terjaga Al-Qur'annya wa sunnahnya. Sehingga barakallahu fikum. Agama ini agama yang sudah baku. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, kata beliau dalam syarh sunnah, i'lam rahimahullah, أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwa agama ini datang dari sisi Allah تبارك وتعالى. لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم. Tidak diletakkan di akal-akal manusia. Tidak pula pada pendapat-pendapat mereka. Wa ilmuhu indallah. Maka ilmunya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inda rasulih. Dan di sisi rasulnya. Yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena agama ini agama dari Allah. Maka niscaya ilmunya pun dari Allah. Dan dari seorang yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. فَلَا تَتَّبِعْ شَيْئًا بِهَوَاكَ فَتَمْرُقَ مِنَ الدِّينِ. Maka jangan engkau ikuti dengan hawa nafsu. Karena engkau akan keluar dari agama. فَتَخْرُجْ مِنَ الْإِسْلَامِ. Engkau akan keluar dari Islam. فَإِنَّهُ لَا حُجَّةَ لَكَ. Dan saat itu engkau tidak punya alasan. Tidak punya hujjah. Faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam telah menerangkan agama ini. Telah menerangkan sunnah ini. Wa awdahaha li ashabihi. Dan sudah menjelaskannya kepada para sahabat-sahabatnya. Maka ikhwan ibn a'azakumullah. Siapa yang berani-berani mengutak-ngatik agama ini? Siapa yang berani merubah-rubah agama ini atau merekayasa agama ini, maka dia akan keluar dari agama, akan sesat, akan menyimpang. Dan di hadapan Allah, dia tidak punya alasan. Mengapa tidak punya alasan? Karena Rasulullah SAW telah menjelaskan secara jelas gamblang. Enggak ada alasan saya tidak tahu. Enggak ada alasan saya belum dengar. Enggak ada alasan. Karena Nabi SAW di akhir dakwah beliau sudah menyatakan kepada para sahabat dan kaum muslimin seluruhnya, ala hal ballagtu, ala hal ballagtu, bukankah aku sudah menyampaikan? Dan semua menjawab, bal, tentu engkau telah menyampaikan ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengangkat tangannya ke langit dan menurunkannya kepada mereka sambil berkata, Allahumma syhad, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Rasulullah SAW menyatakan, ya Allah saksikanlah, aku sudah menyampaikan dan mereka saksi-saksinya, aku sudah menyampaikan. Maka siapa yang menyatakan agama Islam itu begini, agama Islam itu harusnya begitu, agama Islam itu harusnya begini, maka dia akan ditanya, dari mana kamu dapat itu? Rasulullah SAW telah menjelaskan agama Allah dengan sempurna. Rasulullah SAW telah menyampaikan seluruh apa yang diamanahkan kepadanya. Qad adjal amanah. Wa ballaghar risalah. Sudah menyampaikan risalah. Sudah menunaikan amanah. Tidak tersisa. Tidak tersisa satu kebaikan pun kecuali sudah diajarkan. Dan diperintahkan untuk mengerjakannya. Tidak ada satu kejelekan pun kecuali sudah diajarkan. Dan diperingatkan untuk jangan dikerjakan. Alhamdulillah. Hamba baqiyah. Apa sisanya? Tidak ada sisanya kecuali kita ngikut. Sebagaimana kata para sahabat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, "Nattabi' wa la nabtadi', faqad kufitu." Atau dalam lafaz, "Ittabi'u wa la tabtadi'u, faqad kufitum." Tiga kalimat saja, mudah dihafal. Ittabi'u wa la tabtadi'u, ngikut sajalah dan jangan mengada-adakan perkara baru. Qad kufitum, kalian telah dicukupi. Artinya ngikut saja, jangan mengada-adakan perkara baru, cukup. Cukup. Itu namanya agama. Ikhwanibudina azakumullah. Ini perkara yang merupakan usuluddin, perkara yang merupakan prinsip agama, perkara yang merupakan perkara ijma, kesepakatan seluruh para ulama salaf dari kalangan sahabat para tabi'in dan tabi'it tabi'in, dan diikuti oleh para imam-imam, dan silakan kalian buka kitab-kitab para ulama yang membicarakan tentang usul i'tiqad ahlu sunnah, atau membahas usul sunnah, atau membahas tentang prinsip-prinsip sunnah, semua akan memuat prinsip ini. Bahwa kita harus ikut. Tidak bisa protes. Tidak bisa menyatakan kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Tidak bisa. Dikatakan oleh mereka para imam-imam ahlus sunnah, la yuqalu lima wala kaifa. Agama ini dari Allah SWT diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka yang namanya Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah. Dan sunnah adalah tafsir dari Al-Quran. Wala yuqalu lima wala kaifa. Dan jangan pakai tanya, kenapa kau harus begitu? Kenapa kau harus begini? Tetapi kalau manusia-manusia yang bukan Rasul, walaupun dia kiai, walaupun dia tuan guru, walaupun dia adalah fulan buah fulan, siapapun dia, kalau berbicara kita harus tanya, kenapa? Mana dalilnya? Apa hujahnya? Apa alasannya? Tetapi kalau sudah Allah berfirman dalam Al-Quran, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, maka jangan protes. Kenapa kau harus begini? Kenapa kau harus begitu? Ini keputusan Allah. Ini keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. La yus'alu amma yaf'al, wahum yus'alun. Allah tidak ditanya kenapa Allah berbuat begini dan begitu, tapi mereka yang akan ditanya. Allah tidak ditanya ketika Allah memutuskan ini halal, ini haram. Allah tidak ditanya kenapa Allah menyatakan yang ini wajib, yang ini tidak wajib. Allah tidak ditanya kenapa Allah menentukan syariat yang seperti ini atau yang seperti itu. Tidak berhak kita protes, enggak berhak kita tanya kenapa. Allah memiliki sifat fa'alun lima yuri, Maha melakukan apapun yang dikehendakinya. Kata Allah, la yus'al amma yaf'al, wahum yus'alun. Mereka enggak akan ditanya, tapi Allah enggak akan ditanya, tapi mereka yang akan ditanya. Allah tidak boleh ditanya kenapa harus ini wajib. Ya Allah, kenapa kok ini wajib? Kenapa kok ini haram? La yus'al amma yaf'al, wahum yus'alun. Tapi mereka yang akan ditanya. Siapa? Manusia yang akan ditanya. Bukankah sudah diperintahkan padamu, kenapa gak dikerjakan? Bukankah sudah dilarang, kenapa kau dikerjakan? Kenapa engkau rubah syariat? Kenapa kau tambahi? Kenapa kau kurangi? Ini akan ditanya mereka. Adapun Allah SWT menentukan syariatnya sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati, wa raditu lakumul islam adina. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Ini ucapan Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan bahwa agamanya sempurna. Yang menunjukkan bahwa Allah ridha bahwa Islam yang sempurna ini adalah agama kalian wahai manusia. Yang lain Allah tidak ridha. Maka Allah katakan di ayat lainnya, innad dina innallahi al-islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Apa kaitannya dengan apa yang kita bahas? Setelah kita tahu bahwa agama ini sempurna dan agama ini baku dari Allah SWT, bahwa agama ini bukan buatan manusia, maka sekarang kita akan bahas bahwa Islam liberal ataupun berganti baju dengan Islam Nusantara, sebenarnya mereka adalah aqlaniyun, rasionalisme, kelompok yang lebih mengutamakan akalnya di atas nas-nas dari dalil-dalil. Golongan yang lebih mengutamakan rasio, pikirannya, di atas hujjah-hujjah agama. Seakan-akan agama ini milik manusia, seakan-akan agama ini buatan manusia, dan mereka boleh ikut andil di dalamnya untuk berdiskusi sambil membicarakan sebagaimana baiknya Islam ini. Harus kayak apa Islam ini. Kemudian azakumullah, maka mereka berkumpul, apakah di hutan kayu atau di tempat lainnya, untuk diskusi. Islam yang kira-kira pas di Indonesia itu Islam yang seperti apa? Masya Allah. Pemikir-pemikir Islam. Itu bukan pujian ya, cercaan. Kenapa? Karena pemikir-pemikir Islam itu adalah orang-orang yang merasa bahwa agama ini adalah hasil pikiran manusia. Padahal sudah kita sebutkan tadi di mukaddimah bahwa agama ini dari Allah, maka ilmunya dari Allah. Kita hanya ngikut. Bukan buatan saya, bukan buatan kamu, bukan buatan para ulama, bukan buatan siapapun. Allah yang berkata dalam Al-Qur'an, ditafsirkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih, dipraktikkan oleh kaum muslimin di kalangan para sahabat, diikuti oleh kaum muslimin yang berikutnya sampai hari ini. Itu agama. Tetapi mereka tukang lamun berpikir, gimana supaya terbentuk Islam yang kira-kira lebih lembut lagi, lebih rahmat. Kalau saja kita bisa berbicara di hadapan mereka ketika itu, kita akan katakan, kalian cari apa? Cari Islam yang sejuk. Allah sudah menyatakan Islam ini sejuk. Islam yang penuh rahmat. Allah sudah menyatakan bahwa wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tinggal ngikut kalian akan mendapatkan rahmat. Tinggal ngikut kalian akan mendapatkan agama yang sejuk. Ini khonidina azakumullah. Sebagian pengamat menyatakan bahwa munculnya Islam liberal dan Islam Nusantara itu adalah reaksi balik dari munculnya para radikalis, kelompok-kelompok radikal. Kelompok radikal ini dari kalangan ekstrim Khawarij dengan berbagai macam bentuk namanya, dengan berbagai macam organisasinya, tapi pemikiran mereka hampir sama. Bahwa siapa yang menyelisihi agama berarti dia kafir halal darahnya. Dan harus diperangi. Halal hartanya. Boleh dirampas harta mereka. Ini khonidina azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Akhirnya mereka berpikir, kalau Islam seperti itu menakutkan sekali. Kita harus bikin Islam yang sejuk. Akhirnya mereka bikin. Lihat dalam tanda petik. Bikin agama. Kenapa bikin? Karena tidak mau nukil. Tidak mau mengambil dari apa kata Allah, apa kata Rasul, cukup. Kenapa harus bikin baru? Islam Nusantara yang bukan Islam Arab. Islam yang kasar, Islam yang berbau darah, Islam yang begini. Dicerca Islam Arab, kemudian dipuji Islam Indonesia. Ta'asum. Asabiyah. Dasarnya hanya asabiyah. Indonesia paling lembut, paling hebat. Indonesia paling bagus, Indonesia paling sempurna. Indonesia paling, Indonesia paling, Indonesia paling. Padahal kalau dilihat keadaan mereka mengerikan sekali, paling kacau. Dan apa yang terjadi ketika mereka menganggap bahwa Indonesia ini paling lembut, kemudian Islam mau diindonesiakan. Islam mau diindonesiakan. Islam yang warnanya warna Indonesia Raya. Islam yang warnanya warna budaya Indonesia. Islam. Islam itu cuma satu. Yang diterapkan di Arab ataupun yang diterapkan di Indonesia ataupun di Amerika ataupun di China adalah satu. Harus berpegang dengan Quran wa sunnah. Berpegang kuat. Dan kemudian mengikuti bagaimana para sahabat jalan. Adapun radikalisme, kelompok-kelompok ekstrim tadi, mereka tidak berpegang dengan agama yang benar. Mereka tidak berpegang dengan agama yang benar, akhirnya ekstrim. Maka harusnya, kalau kita mengkonter mereka, hendaklah kita beragama dengan agama yang benar, maka akan terlihat Islam itu penuh rahmat. Akan terlihat Islam itu penuh dengan kasih sayang. Akan terlihat bahwa Islam itu indah. Tapi sayang, mereka memang didasari dengan pemikiran-pemikiran liberal. Didasari pemikiran-pemikiran yang lebih mengutamakan akalnya. Memang sudah sombong dengan akal mereka sendiri. Akhirnya hasil diskusinya adalah, kata mereka, kita harus membuka pintu ijtihad. Jangan hanya para pakar ilmu agama saja. Hanya para ulama saja yang berpendapat dan berijtihad. Kita juga boleh, dan seluruh kaum muslimin boleh berijtihad. Ijtihad menurut mereka berbeda dengan ijtihad menurut ulama. Kalau para ulama menafsirkan mana ijtihad adalah mengumpulkan dalil-dalil dari Quran dan sunnah, mengumpulkan akwal para salaful ummah, kemudian menyimpulkan dengan satu kesimpulan, maka ini dikatakan ijtihad. Tapi mereka bukan. Kata mereka, ijtihad itu adalah penalaran rasional. Nalar akal. Dan dimulai bukan cuma di Indonesia, dimulai dari Mesir. Sejak munculnya Muhammad Abduh, diikuti Muhammad Rasid Ridha, kemudian muncul tokoh-tokoh bersamanya. Apakah Syautut ataupun Haikal. Semua menyatakan dengan kalimat yang hampir sama. Membuka pintu ijtihad. Maksudnya membuka cakrawala berpikir. Kalau ada yang menentangnya, mereka akan katakan jumud. Kaku. Beku. Tidak mau berpikir. Hanya ngikut saja. Taklim. Kalau taklid kepada kamu, tidak boleh. Kalau taklid kepada manusia, tidak boleh. Tapi taklid kepada Rasulullah, harus. Kita ngikut apa kata Rasul. Kita ngikut apa kata Allah. Dan itu tidak disebut dengan taklid. Kalau kalian katakan taklid, maka taklid yang seperti itu wajib. Taklid kepada Quran, wasun. Tapi mereka, menganggap bahwa taklid kepada Quran dan sunnah itu termasuk jumud, kata mereka. Kita harus membuka cakrawala berpikir. Kita harus mengolah ini maksudnya apa. Kenapa kok begini? Kenapa kok begitu? Mulai. Mulailah muncul keberanian. Keberanian yang tidak terpuji. Keberanian yang tidak terpuji. Yaitu keberanian mengotak-atik agama. Kenapa babi haram? Kan ya cacing pita. Baik, kalau gitu kita matikan cacing pitanya. Jadi halal. Ini lancang namanya. Ini lancang. Kenapa kita harus begini? Karena kita harus berbuat baik pada manusia. Baik, kalau gitu singgalkan sunah-sunahnya. Yang penting kita baik. Berarti si fulan, nafrani, karena baik pada manusia, berarti dia muslim. Itu si Buddha, Hindu, karena baik pada manusia, berarti dia muslim. Kacau berpikir. Karena secara akal, yang penting bagaimana mereka bisa bermasyarakat dengan baik. Mereka sungguh saya katakan berani. Atau lebih tepatnya lancang. Atau lebih tepat lagi, mereka adalah orang-orang yang keterlaluan. Berani mengutak-atik agama dengan akal mereka. Maka muncullah kesimpulan mereka, bahwa siapapun boleh berpikir. Siapapun boleh berpendapat. Siapapun boleh menafsirkan Quran, boleh menafsirkan sunnah. Hancur. Hancur agama. Hancur agama. Karena semua orang boleh berbicara. Bagaimana pendapat kalian kalau ada seseorang yang latar belakangnya urusan kedokteran berbicara tentang mesin. Apa jadinya? Rusak tuh. Oh jangan. karena spesifikasimu itu bukan itu. Spesialisasimu adalah kedokteran, ya bicara kedokteran, jangan bicara mesin. Ahli mesinnya bicara tentang kedokteran, membedah manusia. Oh ini kelihatannya gearnya ada yang sudah aus, harus diganti. Mati manusia kalau dioperasi oleh tukang mesin. Idza wasidal amru ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'a. Kalau diserahkan satu perkara kepada bukan ahlinya, tunggu saat kehancurannya. Kalau kita bicara tentang kedokteran, tentang masalah mesin, tentang masalah ini, tentang masalah itu, masalah-masalah dunia, mereka mengatakan, iya betul, betul. Yang ini gak boleh bicara yang itu. Yang spesialisasinya itu, jangan bicara ini. Betul itu. Tapi kenapa masalah agama semua bicara? Dokter bicara, dosen bicara masalah agama. Semua orang bahkan yang tidak mengerti agama, bicara agama. Dah bahkan dibuka oleh mereka pintunya. Silakan. Bebas untuk berpendapat, bebas untuk berpikir, bebas untuk beristihad. Ini membuka pintu kehancuran. Bukan membuka pintu istihad. Membuka pintu kehancuran. Kaum muslimin yang saya hormati. Yang disebutkan oleh mereka tentang membuka pintu istihad, artinya mereka membolehkan siapapun untuk berbicara dengan akalnya tentang agama. Sehingga muncullah ulil absar berkata bahwa sesungguhnya mahram itu kan fungsinya untuk ngebosi, untuk mendampingi, memberikan biayanya segala macam. Maka kalau sekarang gak perlu mahram-mahraman, cukup dengan kartu ATM selesai. Ijtihad membuka pintu kebinasaan, ke pintu kehancuran. Sok tahu apakah itu satu hal, apakah itu satu alasan mahram itu fungsinya cuma itu saja, supaya kalau ada apa-apa mahramnya yang membiayai. Kalau masih banyak sisi-sisi lain yang gak bisa dilakukan oleh sebuah kartu ATM. Barakallahu fikum. Yang kedua, setelah mereka berdiskusi-diskusi, mereka berkata lagi bahwa kita harus mengutamakan semangat rasio, lebih mementingkan makna yang terkandung dalam sebuah teks daripada teks itu sendiri. Lihat ucapan mereka. Sehingga kalaupun secara teksnya menyatakan haram, mereka akan bisa bahas. Jangan terpaku dengan teks. Haram itu kan dalam keadaan begini, kondisinya begitu. Sehingga sekarang jadi halal. Kalau kamu terpaku dengan kalimat haram, maka kamu akan dikatakan tekstual. Terpaku dengan teks. Ini juga mengerikan. Akhirnya mereka mengajarkan untuk membuka takwil-takwil batil. Bolehnya menafsirkan ayat dan hadis kepada tafsir yang keluar dari teksnya. Teksnya mengatakan haram, ditafsirkan maksudnya tidak haram. Bisa. Dengan apa? Dengan akal-akalan. Dengan akal-akalan. Yang jelas-jelas dalam Al-Quran itu jahat. Alhamdulillah. Mereka akan berkata baik. Bisa. Dengan apa? Dengan akal-akalan. Dengan filsafat. Siapa kira bahwa pencuri itu adalah jahat? Padahal dari sisi lain, pencuri itu adalah orang-orang yang baik, yang membuka pintu pekerjaan buat para polisi. Kalau saja tidak ada penjahat di dunia ini, gak ada polisi. Kalau saja gak ada penjahat di dunia ini, gak ada orang-orang yang bisa beramar ma'ruf nahi munkar. Kalau saja gak ada penjahat di dunia ini, maka gak ada keamanan, gak ada satpam, gak ada polisi. Maka mereka semuanya berbuat baik. Membuka lapangan-lapangan pekerjaan bagi satpam, polisi, penjaga keamanan, dan. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini barakallahu fikum. Yang mereka katakan dengan religio etik istilah mereka harus di atas dan diutamakan daripada literal teks. Jangan terpaku dengan teks, tapi lihat apa yang dibalik itu, kata mereka. Khairuddin Azzaullah perlu catatan penting bahwa pemikiran seperti ini ternyata ada pula pada sufi, ada pada ahli kalam, ada pada ahli filsafat, ada pada kelompok-kelompok sesat manapun. Sufi berkata bahwa Quran itu memiliki makna zahir dan makna batin. Yang kamu baca di zahirnya itu makna zahir, tapi kami tahu makna di balik itu, makna batin, katanya. Qul inna a'udzubikumullahu min syarri. Demikian pula ahli filsafat, ahli kalam sama seperti itu. Hampir sama karena memang sumbernya kaum liberalis ini adalah filsafat. Ada makna di balik makna yang zahir. Adapun kaum muslimin ahli sunnah sepanjang masa mengajarkan untuk berpegang dengan zahir ayatnya kecuali kalau ada dalil yang mengeluarkan dari zahirnya. Kalau enggak ada, kembali kepada zahirnya. Ini hukum asalnya, kita menerima apa makna teks ayat itu atau hadis itu. Illa idza dalla dalilun, kecuali kalau ada dalil yang mengeluarkannya dari teks zahirnya kepada yang lain. Seperti kalimat aula mastumun nisa, kalau kalian menyentuh wanita, maknanya menyentuh saja, harus mandi, itu zahirnya. Tetapi ada dalil lain dari aqwal salaf, dari Ibnu Abbas dan lain-lainnya, bahwa makna aula mastum ay jama'tumun nisa, kalau kalian jima dengan wanita, baru kita pegang. Tapi hukum asalnya kita lihat zahirnya. Sedangkan mereka sebaliknya, semua yang tidak cocok dengan akal takwilkan, tafsirkan kepada tafsir lain. Apa yang tidak cocok dengan hawa nafsumu, seret kepada makna lain. Boleh itu, bebas berijtihad, bebas berpikir. Qul inna a'udzukum Allah, wa min syarri al-hasidin. Sebagaimana ucapan Muhammad Abduh di Mesir yang berkata, idza tarada al-'aql wa an-naql فقدم العقل فبقي على النقل طريقين. Jika bertentangan antara akal dengan nukilan, maka utamakan akal, sisanya ini pada nukilan kita perlakukan dengan dua cara, imman ta'wil wa imma tafwid. Imma ditakwilkan maknanya kepada makna lain keluar dari zahirnya, atau ditafwid. Ditafwid itu diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidahnya, kaidahnya ahlul kalam, kaidahnya kelompok-kelompok yang mengutamakan akal. Kalau bertentangan akal dengan nukilan, utamakan akal. Sebagaimana pernah sekelompok orang-orang dari Hizbut Tahrir datang kepada Syekh Al-Albani, bertanya, kemudian mendebat, diskusi. Kata Syekh Al-Albani, kita gak akan bisa diskusi dengan kalian kalau pegangan kita tidak sama. Kalau kami dan kalian berbeda pendapat, kemana kita merujuk? Kata mereka, akal. Kata Syekh Al-Albani, tidak sepakat. Quran, Sunnah. Kata mereka, bukankah akal lebih dulu? Sebelum Quran, Sunnah. Sebelum Quran turun, sebelum Rasulullah SAW diutus, akal sudah diberikan oleh Allah Taala sebagai alat untuk berpikir dan mencari kebenaran. Akhirnya terjadi perdebatan yang tidak selesai tentang rujukan Quran Sunnah apa akal, dan berakhir dengan diusir dari majelisnya, keluarkan. Dan di kasetnya diberi judul, dulu masih zaman kaset yang saya dengar, dengan judul Afrah Mu'tazilah. Bibit-bibit Mu'tazilah. Artinya mereka Hizbut Tahrir itu bibit-bibit Mu'tazilah. Dan ternyata mereka-mereka aqlaniyun, apakah di Hizbut Tahrir atau di luarnya, sama saja. Mereka adalah bibit-bibit Mu'tazilah, karena Mu'tazilah adalah orang yang atau kelompok yang mengutamakan akalnya di atas dalil-dalil. Kembali kepada ucapan Muhammad Abdu. Maka kalau pertentangan antara akal dengan nakal, kata mereka, utamakan akal. Misalnya, ketika membaca ayat Allah Subhanahu wa taala wa rafa'na fawqakum at-tur, dan diangkat di atas kalian bukit Tursina. Bukit Tursina di atas kita. Oh, mustahil, enggak masuk akal itu. Harus ditakwilkan. Maksudnya itu kami angkat kalian di atas bukit Tursina, bukan bukit Tursina yang diangkat. Itu ada yang dimajukan dan dimundurkan, ada di belakang dan di depannya, ada takdim wa ta'khir katanya. Ditakwilkan seperti itu. Demikian pula banjir Nabi Nuh. Mereka katakan, itu bukan banjir sungguhan. Itu banjir maksudnya mereka tenggelam dalam kesesatan. Tenggelam dalam kekafiran. Bukan banjir air begitu. Bukan. Dan perahu yang dimaksud agama. Masuk agama, naik perahu. Demikian pula ketika mereka, Muhammad Rasid Ridha, ketika menafsirkan ayat Allah SWT, yang menceritakan tentang seorang atau kelompok yang uluf, kata Allah. Kharaju wahum ulufun hadar al-maut. Ketika keluar pasukan yang beribu-ribu manusia, dalam keadaan takut manusia, takut mati. Allah katakan, mutu, matilah kalian. Maka seluruhnya mati. Summa ahyahum. Kemudian Allah hidupkan mereka. Jadi kemudian Allah pasukan yang beribu-ribu, takut mati, kemudian Allah matikan, kemudian Allah hidupkan kembali. Apa kata Rasulullah? Itu tidak mungkin terjadi kecuali dalam sandiwara. Nah, betapa lancangnya, betapa beraninya. Itu tidak mungkin terjadi kecuali dalam sandiwara. Adapun pada kenyataan di dunia mustahil terjadi. Orang ribuan mati tiba-tiba hidup lagi. Lantas maksudnya apa ayat ini? Ditakwilkan. Maksudnya mati itu adalah kufur. Ketika masuk Islam, hidup kembali. Demikianlah. Mereka begitu lancangnya, begitu beraninya. Sampai mengutak-atik ayat Al-Quran. Hadis Rasulullah SAW. Dicocokkan dengan akal-akal mereka. Tentunya, akhirnya rusak. Akhirnya agama jadi rusak. Khun ibn a'azakumullah. Kembali kita ingatkan. Inna hadad din innama ja'a min qibalillah. Agama yang dari sisi Allah. Maka ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala. Lam yudha' 'ala aqulir rijal. Tidak boleh diletakkan di akal-akal manusia. Dan bukan pula dari ra'yu-ra'yu manusia, dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja mata kita melihat ini putih kemudian Allah katakan itu hitam, kita akan katakan mata kita yang salah. Walaupun kita lihat, kita dengar bahwa itu indah, mendayu-dayu suaranya, tapi dikatakan itu jelek, haram, maka kita katakan itu jelek, telinga kita yang salah. Ini khairun a'azakumullah, yang namanya agama. Karena Allah pencipta manusia, pencipta telinganya, pencipta matanya, pencipta seluruh organ tubuhnya, maka Allah lebih tahu daripada kalian. Allah lebih tahu seluruhnya. Ada tipuan-tipuan mata, ada tipuan-tipuan telinga. Apalagi plus syaitan yang yuzayyin, yang mengindahkan segala macam yang jelek. Maka sesuatu yang jelek dipandang oleh kamu seakan-akan indah. Wah, betapa indahnya kebersamaan. Katanya komentar. Komentari apa? Komentari kejadian entah di mana itu. Mudah-mudahan bukan di Makassar. Kaum muslimin mengarak salib dengan rebana. Salatullah, salamullah. Di komentar di bawahnya, betapa indahnya kebersamaan. Oh, betapa indahnya. Alhamdulillah, kayak gitu indah. Gila itu bukan indah. Wallah, wallah, wallah. Majnun. Kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak memaksa mereka. La ikraha fid din. Untuk masuk Islam, kita enggak paksa. Itu keindahan Islam. Dan juga diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka kafir zimmi atau mu'ahad, kita tidak boleh menumpahkan darah mereka, enggak boleh mengganggu mereka. Biarkan mereka dengan agamanya. Lakum dinukum wal yadin. Ini juga agama. Ini juga indah. Tapi kalau yang tadi bukan indah, gila. Salatullah. Dalam keadaan mengarah kekafiran. Mengarah kesyirikan. Astagfirullah. Astagfirullah. Ini barakallahu fikum. Salah satu dari buah-buah Islam liberal dan Islam santa. Itu korbannya. Buahnya zakum. Buah yang pahit. Buah yang mengerikan. Qulina a'udzubikumullah yang ketiga. Dari hasil pikiran mereka yang mereka tuangkan. Bahwa kebenaran itu relatif. Lihat. Ini pemikiran liberal. Pemikiran liberal berkata. Bahwa kebenaran itu relatif. Belum tentu. Menurut kita Islam yang benar. Tapi menurut mereka Kristen yang benar. Menurut yang lain itu yang benar. Maka jangan kita yakin bahwa agama kita yang paling benar. Bisa jadi apa yang kita yakini benar ternyata salah. Dan bisa jadi yang mereka pegang kita yakini mereka batil, kafir, ternyata mereka yang benar. Karena namanya kebenaran itu relatif. Dengan dasar ini mereka kumpulkan semua agama masing-masing menganggap relatif. Masing-masing harus menganggap relatif supaya bisa akur. Bagaimana Islam? Ya, menurut saya benar, tapi mungkin juga salah. Bagaimana kamu Kristen? Kristen juga sama. Saya katakan benar, tapi kayaknya salah. Kamu Yahudi, bagaimana? Ya, saya juga sama dengan kalian. Kayaknya Islam itu juga benar, atau mungkin salah. Saya juga sama, agama saya itu mungkin benar, mungkin juga salah. Ayo kita bersama-sama. Ini ajaran pluralisme. Pluralisme. Peleburan agama. Dan ini barakallahu fikum juga hasil dari pemikiran-pemikiran liberal. Saya mulai dari liberal dulu sebelum Nusantara. Karena memang Nusantara itu hanya nama lain saja. Hanya perkara yang diberi nama baru. Tapi semuanya intinya sama. Dengan liberalisme. Akhirnya mereka memiliki gagasan yang mengerikan. Bahwa dalam keagamaan sebagai suatu yang relatif. Bahwa semua kebenaran tidak ada yang hakiki. Semua kebenaran tidak ada yang hakiki yang murni. Semua kebenaran masih ada kemungkinan salah. Semua keyakinan masih ada kemungkinan keliru. Apa hukumnya dalam Islam? Jangan ragu-ragu. Siapa yang meragukan kebenaran agama Islam maka dia kafir. Siapa yang meragukan kebenaran agama Islam maka dia kafir. Dan jangan dikira kalau Ahlus Sunnah mengatakan itu hukumnya kafir, itu maknanya kemudian mari kita halalkan mereka darahnya, kita perangi mereka. Bukan, itu urusan penguasa. Kita hanya mengingatkan seperti ini agar mereka taubat pada Allah dan cabut ucapannya. Jangan sembarangan berbicara. Kebenaran itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Agama yang hak di sisi Allah adalah agama Islam. Qul inna a'udzubikum min syarri ma khalaq. Siapa yang meragukan maka dia kafir. Karena Allah berfirman berkali-kali tentang kebenaran. La raiba fi, enggak ada keraguan padanya. Alif lam mim. Dalikal kitabu la raiba fi, enggak ada keraguan padanya. Berapa kali Allah sebutkan? La raiba fi, la miryata fi, wala syakka fi. Enggak ada keraguan, enggak ada keraguan, enggak ada keraguan. Tapi mereka mengajarkan keraguan. Kalian harus ragu. Nauzubillah min dzalik. Demikian pula yang keempat, ide mereka, ide sesat mereka, hasil diskusi manusia, hasil ngelamun mereka. Apa hasil ngelamunnya yang keempat? Bahwa kita harus memihak yang tertindas, harus memihak minoritas. Karena hasil pikiran mereka, kalau minoritas tertindas harus ditolong. Gak bicara agama, gak bicara pemahaman, gak bicara apapun. Bicaranya siapa yang terkucil, tertindas, atau minoritas, kita tolong. Kita bela. Di Indonesia siapa yang minoritas? Hah? Nasrani ya? Muslimin mayoritas. Maka siapa yang dibela? Nasrani. Jadi jangan heran kalau Ulil Absar dan kawan-kawan membela, selalu membela Nasrani. Kenapa sih mereka harus begini? Kenapa sih mereka harus begini? Bukankah mereka selalu mereka bela? Karena keyakinan mereka bahwa minoritas harus dibela. Sallallahu alaihi wasallam. Mereka beranggapan bahwa yang namanya minoritas harus kita tolong dan kita bantu, dan itu namanya kemanusiaan, kebaikan. Mereka katakan lagi, kenapa harus kita bela? Atau siapa yang harus kita bela? Bukan minoritas dalam jumlah saja, termasuk minoritas dalam masalah lain. Seperti dalam masalah ekonomi, yang minoritas maksudnya yang kurang, yang miskin. Termasuk dalam masalah gender, yang selalu dibela perempuan. Padahal kalau dihitung jumlahnya, perempuan banyak mana sama laki-laki? Banyak perempuan. Berarti siapa yang minoritas? Laki-laki minoritas itu. Tapi gak mau bela laki-laki, selalu bela perempuan. Karena perempuan itu walaupun jumlahnya banyak, tapi mereka minoritas dalam masalah hak. Selalu dikucilkan haknya. Selalu dikalahkan haknya. Maka harus ada persamaan gender, kata mereka. Muncul propaganda emansipasi. Menyamakan laki-laki dengan perempuan dalam segala hal. Bahkan kalau pun jadi pemimpin, bisa jadi penguasa. Tidak peduli dengan dalil-dalil. Rasulullah SAW menyatakan, "Ma'aflaha qawmun wallau amrahum umra'ah." Gak akan baik satu kaum yang menjadikan pemimpinnya seorang wanita. Atau menjadikan sebagai pemimpinnya seorang wanita. "Ma'aflaha qawmun wallau amrahum umra'ah." Gak akan baik satu kaum kalau mengangkat wanita sebagai pemimpinnya. Gak peduli. Gak bisa. Pokoknya, termasuk orang kafir, termasuk. Mereka juga berhak. Jangan dikucilkan hak mereka. Mereka berhak untuk memimpin. Orang kafir memimpin kaum muslimin. Asyik. Dan dikatakan oleh da'i di sini, di Makassar sini, kenapa kita menyatakan tidak boleh kafir jadi pemimpin? Padahal kalau kita naik pesawat, bukankah pilotnya ada yang kafir dan muslim? Gak apa-apa. Apa urusannya dulu? Wahai jamaah, ini pimpinannya, pilotnya kafir, kemudian kita gak jadi naik. Dikiaskan dengan pesawat. Ya berbeda. Itu namanya qiyasun ma'al fariq. Qiyas dengan perbedaan. Kepemimpinan dengan supir. Pilot itu supir kan? Kemudian langsung, a'azakumullah, supir bus kalau dia amanah membawanya, bagus, silahkan. Tetapi kalau pemimpin, barakallahu fikum, gak mungkin ada seorang ulama, seorang da'i, seorang ustaz, seorang kiai, yang punya ilmu sedikit saja, gak akan mungkin berkata gak apa-apa. Gak mungkin. Pasti mereka akan menyatakan, jangan. Bagaimana mungkin seorang Nasrani jadi pemimpin, memimpin kaum muslimin? Jadi apa bangsa? Hancur. Ini khanudin a'azakullah, ternyata lahirnya dari pemikiran tadi, bahwa kita harus berpihak dengan yang minoritas. Kaum muslim yang hormati, di mana kesalahannya? Atau sisa? Harusnya kita memihak yang benar. Apakah minoritas ataupun mayoritas? Kita memihak yang hak, yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, yang sesuai dengan keinginan pencipta langit dan bumi. Harus kita bela. Apakah dia mayoritas atau minoritas? Apakah dia dalam keadaan banyak ataupun tertindas? Kalau itu hak, kita bela. Kalau itu batil, kita salahkan. Qul na'udzubikumullah. Masih ada dua lagi. Kita akan lanjutkan insyaallah setelah istirahat sejenak. 10 menit atau setengah jam insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.